Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyul jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asol amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayif, para kiai, para habaib, para alim, para sepuh pini sepuh ingkang estu kaula takdim, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, dan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka silaturahmi masyarakat desa Tawun kecamatan Kasreman dalam rangka menyongsong Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sami lenggah niki nyuwun sami wonten layarin apa mboten? Penting dilayarin. Layari siji modar, panitia ini kurang persiapan. Mungkin apa mboten? Kudune wong sak meneh bare niku diparingi layar mriko mriko. Nggih maklum anggarane cekak nggih. Napa mawon kahanane dipun syukuri alhamdulillah. Kula yakin yang di depan tidak pasti lebih mulia daripada yang di belakang. Belum tentu yang di atas lebih mulia daripada yang di bawah, betul? Ora kok sing ning ngarep niku luwih mulia daripada sing ning mburi. Sing ning mburi, sing ning ngarep insyaallah pahalane padha. Sing lungguh ning kursi belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di bawah, betul? Nah jantara kebagian kelosong boten nopo-nopo, insya Allah kundur little body sini tegatel kelebon body insya Allah. Ibon syukuri alhamdulillah. Bersyukurlah maka kalian pasti akan bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Layarin anggurin kayak ayo layarin juri jenengan ketua panitia kopi ANO satu ngakim lebu surga kopi ketua panitia ini sih kok duding-dudingan ini kopi kopi ketua panitia ini ya Allah jenggotin kaya waduh kalau takkan kali ketua panitia nih prediksi panitia rencana target awal jamaah pengunjung yang datang berapa? 3.000. Saya ki matamu delokan ini kira-kira telung ewu lebih napa mboten iki? Itu artinya panitia kurang persiapan. Remehke sing teko Gus Muntah mung 3.000. Sok tahu. Kejadian kemarin di Denpasar pengajiannya teng halaman masjid kapasitas hanya 1.000 orang sing teko wong 10.000 padahal jalannya jalan nasional. Apa yang terjadi? Macet sebelah kanan 10 kilo sebelah kiri 10 kilo jadi sepanjang pengajian nyuwun sewu macet 20 kilo. Kula pesen panitia-panitia yang akan datang sinten kemawon dari manapun tolong kalau pengajian cari tempat yang nyaman, yang luas. Tidak untuk memuliakan Gus Miftah, tapi untuk memuliakan jamaah. Setuju? muga-muga dalu menika umpel-umpelan usel-uselan teng mriki gambaran benjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ning donya ngaji bebarengan, insyaallah teng surga sesarengan. Lah kula mlebu surga jenengan dereng wonten insyaallah kula goleki. Sawangsune lan jenengan mlebu surga kula dereng tulung digoleki. Tapi kula gadah keyakinan awake dhewe ra bakal ketemu ning surga, soalnya jenengan teng isor kula teng dhuwur. Muga-muga jenengan mlebu surga dhisik dhewe iki. Mangkat bar pengajian iki. Pas. Tadi bar pengajian muter jenengan. Kita syukuri, mudah-mudahan ini semangat kebangkitan Islam, semangat untuk menjaga akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat demo sing bener gini ki, demo bareng-bareng ngumpul ning lapangan, maca solawat, maca tahlil, maca zikiran, insya Allah bisa menyelamatkan Indonesia, betul? Gak usah orang ngawi ikut-ikutan ke Jakarta demo di gedung DPR. Teh. Ini tonggok kula malah kula takoni. Kowe ngapa arep mangkat di gedung DPR? Badhe manasik haji, Pak Kiai. Lah kula takon, kok ning gedung DPR ana uncal-uncalan watu, lempar watu. Niku napa latihan jumroh? Napa gedung DPR karena setane kebuak. Awake dhewe ora usah melu-melu. Cukup teng mriki ndonga bareng istighosah nyuwun kali Gusti Allah. Moga-moga Indonesia diselamatkan kali Gusti Allah. Amin. Lah wong sampeyan mbane ndongake Indonesia difatihai bareng-bareng, saya yakin kalau toh tidak semua doa kita dikabulkan, pasti ada di antara kita orang-orang yang ikhlas yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Niki alhamdulillah tentarane ngaji, polisi ini ngaji, bansere ngaji. Insya Allah kebersamaan ini akan mendatangkan ridhonya Allah. Kalau ini contoh, kenapa kemudian kita harus rukun? Bapak Ibu rahimakumullah. Tegani kok. Tegani kau wedi lu ikuti sangkon jasmu. Alhamdulillah. Ya Allah. Cangkire merah putih, cangkire putih tutupe abang, belas ramecing. Monggo nunjuk, Pak. Kula wenehi contoh kenapa kita harus rukun, kenapa kita harus akur. Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi nate dawuh, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Saya doakan semoga yang hadir semuanya beriman. Amin. Ada pertanyaan, apakah orang mabuk yang biasa ditangani Gus Miftah itu juga punya iman? Ya. Walaupun orang itu mabuk, dia masih punya iman. Buktinya dia masih pengen kenal dengan Allah. Tak ada contoh. Ketawa orang dua blek tapi imannya wonten. Kalau ada contoh, layarnya mati meneh. Maklum ra bayaran. Kula pengajian teng Lampung. Kebelet ngising. Lah mergo pengajiane teng lapangan lak rono WC. Kula njaluk mampir omahe warga. Begitu saya mampir rumah penduduk nyuwun sewu, saya masuk itu kaget. Kenapa ruang tamunya itu penuh dengan fotonya Gus Miftah dengan semua pose. Ono sing ngadeg lungguh jengking miring sapi turute. Kebuak fotone teng Lampung nang kejadian. Begitu kula rampung buang hajat ketemu kali bojone wedok. Apa bojomu iki gaweane ngaji? Mboten. Bojomu salat? Mboten. Bojomu ahli ibadah? Mboten. Kok ruangane kebak foto kula napa? Bojo kula niku gaweane mabuk. Bojo kula niku nakal preman. Tapi nyuwun sewu sak niki meh ben bengi niku nyetel YouTube Gus Miftah. Nganti senenge kali Gus Miftah, fotone dipasang teng ruang tamu kabeh. Saiki yo salat didereng ngoten. Dukno. Wong elek mawon sing diarani ndablek gaweane mabuk, hatinya masih cinta dengan orang-orang yang dianggap baik. Artinya apa? Wong mabuk sekalipun dia masih punya Allah. Apakah orang yang berzina, apakah yang dilokalisasi PSK, bekengge, londe sak piturute, mereka tidak punya iman, masih buktinya mereka masih mau saya ajak pengajian. Buktinya malam mereka bekerja sebagai PSK, ketika datang waktu subuh mereka masih sholat subuh. Itu menandakan apa? Bahwa mereka masih punya iman. Jadi mereka ini nyuwun saya bengi ngelonte isuk subuhan, bengi ngelonte subuhan. Kula takon njuk kula niki pripun, Mbah? Wis to. Sing salat kowe ana jelek. Ora mungkin kowe ngelonte selawase. Saiki tugas mungkin mung siji, piye carane malaikat mumendase. Mila jangan pernah kemudian kita meremehkan mereka, karena kita tidak pernah tahu barangkali mereka malah bisa masuk surga daripada kita duluan. Kenapa, Mbah? Kalau Anda melihat orang berbuat maksiat di malam hari, kamu ketemu dengan dia keesokan harinya, jangan pernah kamu panggil dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu mereka sudah bertaubat sementara mata kita tidak melihat. Bila nyuwun sewu, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak beriman. Tapi syaratnya beriman itu napa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan tidak bisa dikatakan beriman sehingga dia mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Mila wong iman niku kudu duweni sifat welas asih. Orang iman itu harus penyayang. Orang beriman niku kudu nyayangi kelawan liyane. Maka konsep dakwah saya adalah sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, baik kepada orang baik dan baik kepada orang yang belum baik. Awal dhewe iki mung apik karo wong sing apik, tapi lagi lemah apik karo wong sing durung apik. Tanggamu mok teri ora? Ora bakal tak teri. Lah ngopo wong biyen kono mantu aku yo ora diteri. Niku jenenge dendam. Tanggamu mau undang selamatan apa ora? Ora. Lah ngopo? Soale kono biyen selamatan aku yo ora diundang. Mila wong Jawa niku nyuwun sewu, kadang-kadang ora diundang selamatan mawon ketemu perengut-perengutan. Gina apa mboten? Dalam lihat tanggal dasar setan di sini, dasar demit gara-gara ra diundang selamatan, sing siji dadi setan, sing siji dadi demit. Kala kudune kaya Abu Nawas. Abu Nawas niku tanggane selamatan, Abu Nawas ra diundang mboten nesu. Begitu tanggane selamatan dimulai, Abu Nawas metu ning ngarepe omah sing selamatan, gawa jarik joget-joget ning ngarepe sing selamatan. Akhire napa bleduke mlebu omah ngotori berkat. Sing duwe omah goleki Abu Nawas. Abu Nawas takoni, "Hei Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki sak janjene wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kali Abu Nawas, "Lah miturut jenengan ya wong tuwa." Napa jawabane Abu Nawas, "Lak wong tuwa ngapa ora mau undang selametan?" Mila Bapak Ibu rahimakumullah. Ciri orang beriman harus cinta dan kasih sayang kepada siapa? Semuanya. Maka saya dikritik, "Tempat maksiat kok untuk ngaji?" Tak jawab, "Ora apa-apa. Luweh apik tempat maksiat dinggo ngaji daripada tempat ngaji dinggo maksiat." Ngono. Kuwi ngono sikile dijogo malah dijaki rondo. Iku dhewe. Maju empet-empetan. Kan aku jadi ingin. Ora pula iki jan telung sak tenan. Kula 10 dina lunga mulih, gantian bojo kula lunga. Waduh. Niki anake ning pondok. Begitu kula mangkat bojo kula nembe teko, waduh lak ya ngrongos to aku. Mulih arepe golek kroto, malah krotone lunga. Napa niku kroto? Pakan manuk. Kowe jadi kroto ra kowe? Ci sawo. Tuwa ngacengan. Tidak bisa dikatakan beriman kalau dia tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Maka nyuwun sewu, teng Indonesia niku sak niki sing paling larang nopo? Rukun. Jajak. Yang mahal itu kerukunan. Kasus di Wamena Papua belum selesai. Wong demo sampai anarkis seperti itu. Nyuwun sewu, kalau ini didiamkan gak segera rukun, saya kok khawatir Allah akan menjauhkan rahmatnya dari Indonesia. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, gampang, jadilah hamba yang senantiasa memberikan kasih dan sayang. Maka malam hari ini temanya bagus, silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang datang malam hari ini dalam rangka nyambung silaturahmi, insya Allah Allah akan panjangkan umurnya. Amin. Kalau ketua panitia ini tak dongake panjang umur. Wong sak dunyo mati ketua panitia nek urip dhewe. Jenggot omong telu, Pak. Malah kaya wedhus. Wong Jawa niku aneh, duwe jenggot ora duwe kumis, jenenge kaya wedhus. Duwe kumis ranti jenggot jerene kaya lele. Lah ketua panitiane ya jenggoten ya kumiset ya wedhus ya lele. Bagus matamu kaya ngono bagus. Delok katarak kok. Lah jenggot ki sunah diingu kaya kula, Pak. Tapi lah kumis mboten sunah dikerok. Alhamsatu minal fitrah niku sunat khitan niku. Nomor loro ngetok kuku, nomor telu ngerok kumis, nomor papat mencabut bulu ketiak, nomor lima mencukur bulu kemaluan. Jadi kumis ini sunai dikerok, termasuk rambut kemaluan sunai dicukur. Tapi ingat Pak, dicukur dewe. Aja digawa ning salon. Malah ning salon ketua panitia badhe nopo? Badhe mengke dalu pengajian kok badhe cukur. Cukur nopo? Malah dikerimbat barang. Reboting matamu reboting. Malah dicat barang. Jijiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Harus ada cinta dan kasih sayang. Rukun niki larang teng Indonesia sak niki nyuwun sewu. Saya benar-benar khawatir kalau kerukunan ini tidak segera terrealisir di Indonesia akan menjauhkan rahmatnya Allah. Dongake muga-muga Wamena Papua segera damai. Amin. Muga-muga sing demo ndang mandek. Amin. Moga-moga sesuk pelantikan presiden dan seterusnya tidak ada masalah lagi. Amin. Sane iki wis ora usah gagas iki 01 02 wis ora ono. Wis rampung. Ora ono 01, ora ono 02. Yang ada 01 ditambah 02 sama dengan 3. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Ono wae. Malah balang-balangan watu mesake polisine benjut. Balangi watu karo mahasiswa, mahasiswane benjut mergo anarkis ditutuk karo polisi. Niku sing didemo, sing demo karo sing ngamanke demo padha-padha rugine. Lah ngoten iki ayem, ulama ketemu umaro, ketemu TNI, ketemu polisi, kan nyenengke ndan. Iki mesti Babin Kamtipmas. Aku kene delok iki Babin Kamtipmas utawa intel ora perlu delok seragame, delok saka watuke beda. Lah intel niku watuke diempet, soalnya kan intelijen delik. Niku intel. Lah Babin Kamtipmas watuke diketok-ketok. Sugito. Untung sune ning ngarep. Lah ning mburi kita sumpah Jos Polisi Indonesia tentara ini Jos, selamat ulang tahun Pak Tentara ke-74, mudah-mudahan semakin jaya, amin. Ini nak pengen golek bucu gagah tentara mesti anaknya oke soalnya push up-nya kenceng. Jos man. Tapi lah pengen duwe polisi bojo manut rabio karo polisi sak jaluk-jalukmu jawabane mung siji siap dan 86 laksanakan. Pak jaluk tukoke dawet 86 malam Jumat Pak Kelon 86 ngira dan polisi gelem ngaji insyaallah selamat. Amin. Mila polisi Indonesia sakniki api tapi sing paling api ana loro polisi tidur karo patung polisi. Sing jengkel iki mung siji dan polisi. Polisi cilebah. Aku tahu nganggo masker, lampu merah, go left apa turn left go ahead. Belok kiri jalan langsung. Aku bablas ngeleng nang ngarep ana polisi cilebah. Iya. Selamat siang, Pak. Siang. Punya SIM? Nyoh. STNK? Nyoh. Helm? Nyoh. Polisi ini kode nopo, Anda saya tilang. Loh, saya bawa SIM, bawa STNK pakai helm, kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya enggak ada. Mata nih. Tutup pentil. Akhirnya begitu harap ditilang, maskerku tak buka. Wah. Oh, Gus Miftah. Jadi sing rusak citra polisi ki namung polisi Ciluk. Pelan iki mboten bakal, wong niki soalnya Bimas. Kesobone menung kelurahan, menung pengajian. Pokoke polisi sing paling akeh pahalane iki Bimas. Insyaallah. Pengajian ra disuguh ora apa-apa ngono. Lelak Bimas ki biasane modale fitness, napa niku awake fit atine ngenes. Kira Sugito kuru banget. Tak apa-apa Pak Sugita ya, semoga-moga mulih bojomu mateng meneh. Polisi ini batin, oke ya ini asu. Salah satu ciri-ciri cangkem turah adalah kiai ngedekan cangkemnya. Cangkem turah. Salam ala Nabi Muhammad. Orang Ngawi siap untuk rukun, siap untuk akur. Mudah-mudahan perdamaian Indonesia berangkat dari Ngawi. Amin. Oh no. Jadi lah di pejabat, ya tapi pejabat sing iko ngasuk ngakur ke rakyat. Jadi polisi, polisi sing nengke rakyat, tentara sing iso melayani rakyat. Lah dadi pejabat ora iso manfaatne rakyat. Hati-hati. Kartonyono nagih janji. Suwe-suwe rakyat e wegah mung diopasamu sih wae. Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah. Nuruti kekarepanmu. San saya bubrah biyen wis tawanti-wanti aja nganti tapi kenyataannya korupsi Kartonyono ning Ngawi nagih janjimu lah ketemu pejabat ngono kuwi nagih janjimu janjimu mbien aja nganti ngapusi rakyatmu gue apa lurah apa ya ini apa gue oh rakyat biasa gitu rupamu kayak kota inwa menek nah ini lagunya bukan Kartonyono lagi mundur alon-alon kumundur alon-alon merga koe ra gelem kelon nggih matamu nggih lho sallallahu alaihi Muhammad. Betapa kemudian Allah akan mencabut rahmatnya ketika melihat sebuah kaum atau sebuah bangsa tidak mau akur dan rukun. Terbukti tidak di zaman Nabi Musa alaihi salam umatnya Nabi Musa alaihi salam dilanda kekeringan panjang. Tengah wis pirang bulan boten udan. Gitu? Sudah 6 bulan. Oh, malah kono 8. Iki sing bener 8 apa 6? Ora sampe celam-celam lho kowe. Umatnya Nabi Musa pernah dilanda kemarau panjang. Akhirnya apa? Kemiskinan, kelaparan. Terjadi di seantero umatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa begitu melihat umatnya kemarau panjang, diajak sholat istisqa. Sholat istisqa niku napa? Sholat jaluk udan. Lah mriki pengen udan bar maghrib puji-pujian. Allahu ya karim angzilalaina. Allahu ya karim anzilalaina minas samai ma'an kasiro minas samai ma'an midraro aduh Gusti Allah kula nyuwun jawah aduh Gusti Allah kula nyuwun jawah jawah ingkang teres tur Bogor milu jengaken Jawa ingkang teres Bogor milu jeng tambah sholat istisqa. Pertama kali sholat istisqa umat Nabi Musa durung diwenehi udan. Istisqa kok malah cangkeme guyu. Wong apa demit. Niko sawah to niko? Berarti iki MTS, Majelis Tengah Sawah. Kok kacamata kok tak copot ngapa iki mau ini? Tinggu apa dicopot? Kenapa para janda penasaran dengan mata ini? Harmangku? Ojo, iki larang raimu murah. Belangkonmu lucu ya, ndasmu gowote belangkone cilik. Oh, Pak Care. Pak Care berarti bojone burik. Lah, undang-undangnya lak ngono sing lanang Pak sing wedok, sing lanang Ki sing wedok Nyi. Lah, kula niku duwe tangga Pak Liti. Celukane Ki Liti, berarti sing wedok jenenge Nyi. Liti. Wong sak meneh mbane sing paling rasopan iki siji, bakul kerupuk. Pengajian karo kiai dibokongi iki lho. Asu lho. Dengan santainya ini. Ya Allah. Kira orang mau belas ya. Borong ya, borong. Kau pengen makan grup, kok? Pilih menurut kayak ngaji, kok mbak grup, kok? Wong Jawa niku ngamal yang orang ngemil ngomel, ngaji yang orang nguntal ngantuk. Menolak pengajian acara yang mesti ono loro, siji acara inti nomor loro acara untung. Jadi kan disuguh snack nama badan. Panitiane kere. Ini tanda-tanda jamaah rabi kai cenek apa mana kia ini mulih emang zong nih rapopo mulih rasangonnya rapopo ini pula corong kepolisian melanggar KUHP pasal 44 berarti panitiane cacat mental rupuk yang mantai banget gitu ya yes. Wis ra apa-apa wong rezekine bakul kerupuk ta. Lah yo adus kowe men kelekmu wangi. Kok mambu wirawiri. Ya Allah, kok rupane padha karo kowe ta. Sing tak andimu kowe. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire napa salat ping pindho ora udan. Salat ping telu ora udan. Tiga kali salat ora udan. Sing didelok driji kuwi aja akeh. Anyar kok padha. Pamer matamu kok nyatanya hanya tenang kok kalau ini pengen copot misin eh jamnya copot gue susun geragas pun kok ini mau hake saya ini jam gue tak sedang ke jam gue ya larang jam gue karo untumu kok hilang wah mak jikuk malah pacar itu gue menang untuk pengajian amplop berat jelas kelangan akik modal dia akikmu juga ora dia dia akikmu batal ora pantas cuci muka buat dia gitu ya tak kalau jempol kan apa itu biasanya ini satu bulan itu pernah terbalasan Pak Cari, paling asmos itu Pak Cari Bum Nabi oh lanjar, gak pernah terlihat sang jenis Pak Lura sih sama sekali tangkap. Oh jajar. Malah dari semua. Jangan Pak Sekjen. Terus belum ada. Oh Pak Sekjen. Sekjen. Cuma udah mulai Pak Sek atau nih. Sebentar dulu Pak Sek. Pak Sekjen, Sekdes, Lura. Semoga moga kuat yang lebih sembuh. Pak Sekjen. Jadi tuh Mas Sekjen itu sanggup. Pak Tarek bujuri pinter nggak Tarek? Pondok. Bujuri pinter. Telu, masya Allah. Bujuri sih budi. Oh nengko. Ayu bujuri. Bisa cari ini karo bujuri ini mlebu ning surga mergo syukur lan sabar. Ada bulu bu carik mlebu surga mergo sabar. Tak carik mlebu surga mergo syukur. Carik mlebu surga mergo syukur mergo di bujuri ayu. Ada bu carik mlebu surga mergo sabar. Di bujuri elek. Njen Allah itu maha adil. Biasane lak sing lanang elek sing wedok ayo. Contone Pak Carek karo Bu Carek. Allah ya adil perbaikan keturunan. Andane kok. Kira kalian yang wajahnya jelek punya potensi. Insya Allah bojomu remuk. Bu. Sadurunge tak teruske, Kyon. Teng Al-Qur'an niku ada 4 tipe keluarga. Keluarga pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, perempuannya nakal. Tipe kedua keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok solehah. Sing nomor telu tipe keluarga Abu Lahab, lanangnya nakal, wedoknya nakal. Sing nomor papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu ngawin jenengan milih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim. Dan anda tahu Ibrahim istrinya dua. Karena ibu-ibu ngawi milih tipe keluarga Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul. Pacar langsung semangat. Bismillah. Yeah. Tunggal anak ini wah, bujumnya matengan tau. Hei, ketua panitia anakmu bira tiga, bujumu watanmu apa? Watanmu apa? Rebu wage, tidak cocok hidup di air ya. Pak Lurah, watanmu apa Pak Lurah? Rebu pahit, bujumnya kutu papat ya. Sholat ketiga kalinya tetap gak hujan. Akhirnya Nabi Musa niku matur karo Gusti Allah. Gusti, niki mbon salat istisqa kok mboten wonten udan. Napa masalahe? Dijawab kalih Allah. Mus, ora mungkin aku menehi udan marang umatmu. Lah napa kan pun salat istisqa? Karena ada dua, karena ada di antara umatmu yang tidak bisa rukun ragelem akur. Merasa paling baik menyalahkan orang lain, tidak menghormati antara satu dan yang lainnya, gaweane padudon. Ora bakal tak wene udan. Nabi Musa lak takon, umat kula sing ra gelem akur jenenge sinten? Mangkandake kula Gusti. Dijawab karo Gusti Allah, ya ora mungkin kowe tak kandhani, Mus, Mus. Mosok Gusti Allah ngrasani. Apa padake wong talun, Mus, Mus. Wong talun, Mus, Mus. Padahal cari tampon. Aja. Ora gelem rukun ra diwenehi udan. Akhire napa? Nabi Musa tanglet. Pripun carane umat kula supaya jenengan udani? Ya gampang plotroke katok. Ya ora. Dua hal. Kalau kamu pengen aku memberikan hujan kepada umatmu, lakukan dua hal. Napa niku? Siji. Umatmu kon rukun. Mila lak wong ngawi pengen dangudan, wong tahun pengen dangudan, rukun. Rukun antara siapa? Dari rumah, suami dan istrinya. Sing rukun. Eh, wong wedok, rukun karo bojomu. Kula wingi ning dalan ana pengamen nyanyi bojo galak. Nanti bujuk galak kono, waduh, kalau kuncinya lali bah, gampang. Bujuk galak, wih kuncinya tawakal dan sabar. Tapi kono tak. Santai mawon, wong lanang lan duwe bujuk galak, ora usah nesu. Wali nih Gusti Allah niku rata-rata bujuk nih galak. Tenang. Umar, bujuk nih galak. Abdurrahman Bajal Haban, galak. Melolak jenengan bujuk nih galak, niku dua kemungkinan. Siji jenengan calon jadi wali, amin. Atau kemungkinan kedua, tanda-tanda jenengan badai setruk. bosok matamu bosok. Bosokmu galak ra? Ora ra bakal diwali wae. Galak wae bocok iki. Ah kula niku lak duwe umpama kula niku pengen rabi meneh, kula pengen rabi wong Arab sing galak. Dadi lak bojo kula Arab galak cerewet tak rungokke, malah koyo rungokke tartil Quran tak kadang. Krek krek krek krek krek krek. Lah bojo galak niku lumrah. Tenang. Bojo niku lak kaya permen anu-anu. Asam, asin, manis rasanya. Dadi bojo iki kadang-kadang ya kaya guru, kadang-kadang kaya chef, kadang-kadang kaya dokter. Bojo kaya guru gaweane nuturi tok. Esuk bojone mangkat kantor tuturi. Awan mangan nuturi. Bengi arepe kelon nuturi tok. Sampai bojone turu dituturi terus. Kaya dokter. Ana bojo kaya dokter gaweane mriksa-mriksa tok. Dompet periksa, HP periksa. Adik bojo kaya ngene suwe-suwe sing lanang setruk tak kandhani. Bila wong wedok iki nyuwun sewu, rasa galak-galak karo wong lanang. Kamu harus paham, wong wedok kuwi makmum, wong lanang kuwi imam. Makmum kudu manut karo imam. Imam sing apik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Berarti semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Lah pacare pengen dadi lurah, gampang. Rabi yo meneh. Ya. Rimine gak meneh. Yo. Bicare, aduh, salah ngundang kiai. Apa tuh? Apa tuh? Ambil beda. Apa? Baca, nyuwun saya undang, rada mundur mawon dan. Mohon, mohon maaf dan mereka tidak ingin melihat bokongmu dan, tapi melihat wajah dan. Sabon, mesti cangkeme rondo kayak gitu. Kamu ini ngebas sok wah wah wah kayak rondo. Wahai para janda, ketahuilah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Maka nikah lagi. Ibanser Rabio karo Rondoli. Janda semakin di depan. Bila Rabi Rondo podo karo mung pajaran ra perlu ngajari rantau dhewe ra. Karena numpak matamu, karena numpak. Umat dah su. Pak Sekda mati ngaji mungkin keluar gak tengri ini. Sekcamnya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Rambutnya putih kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Rukun rumah tanggane sing rukun. Lah wong jenengan aja ngundang-undang tanggane selametan. Kok ndelok tanggane padu, sida diundang napa mboten? Mboten. Pak pak pak pak pak. Kula niku lak donek wong wedok meneng. Jarke, Pak. Kok bojo kula mulai muni-muni. Pak pak pak pak pak. Kula meneng, Pak. Jarke, Pak. Lah engko lak setrum wis entek lak mandeg dhewe. Jadi carane menghadapi bojo itu gampang. Jarno meneng wae. Meme kowe lawak bantah, bojomu tambah bantah padake wong wedok. Wong wedok niku undang-undange siji, sing lanang ngomong sak ayat, sing wedok lak bales sak jus tak kandhani. Gimana apa badan? Survei membuktikan perempuan itu setiap hari mengeluarkan kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Wong wedok niku sedina iso mengeluarkan kosakata sebanyak 15.000, sementara laki-laki rata-rata cuma 7.000. Lah wong wedok niku cerewet lumrah niku kan biyen zaman Siti Hawa. Soale wong wedok niku keturunane Siti Hawa, cangkeme mangkap Hawa. Lah kaya Pak Sekcam anteng soale keturunane Nabi Adam. Eh? Kadhe tanggap. Ora sing rada angel mingkem lan wong Pak Carik tok Adam. Adam ngono lho, Bro. Sampai sedak. Pak Carik tampil sinten? Lanjahan. Pak Carik bojone jenenge Bure. Lanjar, Lanjar Pranowo. Lanjar. Bupati Jawa Tengah lagi, Gubernur Jawa Tengah tuh, Lancar Pranowo. Monggo Pak Gubernur. Oh, pantes lu pokoknya ngono Pak Gubernur. Pak cari subhanallah. IR. IR Lancar. Boten insinyur, irenge roto. Ajer, ajer. Orang apa Pak Lancar? Biasanya wong lah tak buli duwi, soalnya mulai sukses. Lo ingin buli wong Surabaya, mulai wongnya rapi menang kok. Ya wes rasa IR, Irma, irengi, masya Allah. Nomor loro, syaratnya supaya jiwane udan nopo, api banget nih. Allah dawuh karena Nabi Musa, Mus, gole ono waliku jenenge bar. Nih, mungkin jenengan ketemu jawabannya. Nopo kok Gus Miftah niku lak ngaji karo guyon jawabannya nih. Gole ono waliku jenenge bareh. Nabi Musa lak takon. Lah nopo kula kudu goleki bareh? Kowe njaluk donga marang bareh. Lah nopo kok kudu bareh? Allah jawab, innahu yuthikuni fil yaumi salasa marrat. Karena bareh itu sehari bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali. Jadi ternyata gini, Gusti Allah itu bisa diajak guyon. Akhirnya Nabi Musa lungong golei bareh ketemu. Bareh, mbok umatku dungakno supaya Allah ngedunke banyu udan. Jenengan ngerti dungone bareh nopo? Ya Allah, nopo banyu udan niku pun mboten manut kalian jenengan, kok nganti lagi lemudun ning umate Nabi Musa. Dungone kurang ajar banget to. Napa udan niku pun mboten manut kalih njenengan. Kok nganti mboten gelem mudhun teng umate Nabi Musa. Dadi kesimpulane napa, Bu? Allah niku ya iso diajak guyon. Mila kadang-kadang awakmu ndonga niku rasa terlalu sepaneng. Wi jomblo-jomblo, santai wae ndongane, Bro. Ya Allah. Bila dia jodohku, jadikan dia istriku. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Apa-apa doanya peninjauan kembali. Pak Lancar ya ngono rampung salat dungane guyon karo Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Guyon apa-apa le. Ya Allah, kula pengin golek bojo ingkang SDSB. Apa kuwi? Semok depan semok belakang. Modelnya katus mobil Isuzu Panther, apa kui? Ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemetar. Menawi mboten wonten cukup ingkang STNK ya Allah, apa kui? Setengah tua ning kewer-kewer. Tetep ora ono STMM ya Allah, apa kui? Setengah tua meh mudhar umpamane. Allah ya iso diajak guyon, Bro. Mila napa Gus Miftah pengajiane karo guyon. Soale Allah mawon ya iso diajak guyon. Wong ajuk sepaneng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Malam hari ini kita ngumpul di lapangan Lancar, lapangan Tawun, dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Walah, bubar jamaah, guyon mawon santai. Sing penting pesannya masuk. Pekaro bojo guyon wae, mlebu kamar takon takoni, Bu, untone mun siap napa dereng? Ngono. Pekaro bojomu galak, buka. Yalah. Galak men karo bojo. Pak kula karo bojo nyantai mlebu kamar, bojoku siap-siap, bojoku kondo. Abah nyuwun sewu nggih, kula wedake kekandelen. Tak jawab, santai Bunda. Memang bedakmu kandel, tapi lebih kandel cintaku, Bunda. Oh, no. Bojoku siap-siap, aku mlebu kamar. Sudah siap? Oke, langsung tutup lawang, anakku tak indik turu apa duru. Anakku wis turu baru aku. Bunda, are you ready? Itu Bunda jawab, "Yes!" Langsung siap bunuh Yahudi. Oke. Langsung kula siap gamane. Ayo pateni Yahudi. Manut bojoku, Pak. Pateni Yahudi rampung. Mateni meneh. Oke. Pateni meneh. Sampai sing ketiga kalinya. Oke. Begitu pengen lima, ayo bun, mateni Yahudi meneh. Bojoku jawab, menawi kados menika panjenengan mboten materi Yahudi, Mbah, tapi mateni kula. Ah, kula santai, Pak Lurah. Bojo iki jak guyon mawon. Pak Lurah mlebu kamar, guyon mawon karo bojone. Nyanyike lagu andalane Gus Miftah. Mlebu kamar kowe nyanyi. Tol jaina orang nutul orang pena nutul kerasa penak sing ditutul dangak dangak omong jar malah lancar kita ini Denny bujurni ya bujurni wis siap malah lancar nyanyi tak kuiki ojo gotolanan merga tekku sagede kentongan gemblayu bojomu jan. Ajur ajur. Kula iki mbok iki. Bojo iki tak nggih guyon tok. Dadi kula kok semana. Wong ketemu bojo nggih jarang tok. Dadi lek ketemu bojo kula niku guyon tok. Kula mulai ngaji jam 3 isuk, bojo kula turu buka kamar ngiler. Aku gampang kok. Mlebu kamar mandi juga ember tadake cangkeme. Iya. Langsung bojo kula nang suabah iki wis tak rekam. Aku ngono kuwi kok. Santai mah apa. Wis ngono le manten anyar mlebu kamar nyanyi kembang kantil. Oh. Kembang kembang kantil. Manten nanyar diring bedil hana celeret tibon jondil aku kaget cekelan kene ngomong pentil ini ngomong kene jar kene ayo supaya rasa maneng rasa maneng selamatan ngawan gak ayo selamatan Pak Lurah ngerasake lagu nopo Kartonelo nage janji. Pak Lanjar nggak sakit lagi nopo. Dalingan mantan. Wah kurang ajar kok saya cameki malah kecak apa lo? Apa? Apa lo lagu ini jelek apa? Iya toh kecantol cawat yo. Kandas. Malah kecantol cawat. Bu, jaluk selawat nopo. Lagu anyar apa lagu lawas? Durung tadi. Oh, ini karena ya nombong tak kayak gini. Masya Allah. Ayo, selamatan. Nah, gue apa? Korban janji? Citra? Eh? Pamer bojo. Aku mesake wong kowe rombe bojo kok. Padahal lancar. Bojoku ndi kae? Halah pamer jar. Ini musik apa musik ini? Atroh apa-apa ini? Atroh! Bisa ngiringnya apa orang? Eh? Aku yang ngono kalau ngiringnya dulanan HP HP ini cross yang gana ngaji itu nanan nyawang relikia itu ngibadah gue bapak londeng lah ngaji dulu aku terus ayo selawatan. Saya terganggu pandangan mata saya dengan ibu-ibu yang di sana. Wis tuwa jilbabe ping. Oh. Ya saya pakai yodel. Wis korban janji lho, ayo. Yo, betul HP apa badan? Yo, kelasnya durepke yo. Yo yo yo, lampune patani wae. Palanjar lampune patani palanjar. Lahir sama mati jenengan tak patani. Ayo patani lampune. Salam ala Nabi Muhammad. Lampu-lampu. Operator. Operator langsung. Ya. Flash dihidupkan. Yo, durung yo. Yo, ngawi-ngawi sira duwe HP cangkeme merangis. Lampu matikan pokoknya pengajian ini dulu menikah los rarewel los rarewel jamaah kia ini los jamaah ora rewel rewel kopi ini kopi adem suguh ke ini lampu syuting mata ini banyak ben kusu lampu syuting apa itu lampu syutingnya tak mata ini meriah yuk, nyuwun sewu Pak, lancar yuk, Pak Sekda. Mateni, mateni lampu nih, mateni. Soalnya mateni bayu gitu, bro. Lampu tendang, gini. Apa jika sempakmu gini brongsong gue? Cek. Nah. Wow. Panser cerdas. Selera pengajian top ini kebakar. Sholawat Nabi Muhammad. Milih kurban janji apa ditinggal rabi? Kurban janji apa ditinggal rabi? Kurban janji bro ya. Ya loro-loro nih. Hatiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo Huwa hati Sepindah malih sing buaner untuk Indonesia. Ya Rabbi fil Mustafa balik makosidana wafir lana mamadu ya wasiat karami luar hani bulani kerja sama mau lagi lanjut apa apa mau nyembahmu satu malam Jumat diangkat yang tinggi digerakkan insyaallah Allah malam hari ini menurunkan berkahnya untuk orang Awi menyelamatkan Indonesia amin Allahumma Salli wa salim da iman ala Salli wa salim da iman Hadirai siap-siap sing banter saling wa salinda iman saling wa salinda iman hop hop hop hop hop hadroh ini sesuai ke jamaah goblok ini ini suruh kono cepat banget oh petok petok mana kaya ada munyok lele terasa bayeri ketebak ketebuk ketebak ketebuk begini suruh kaya cangkemi sering kaya gilu wong kaya suruh kono ketebak ketebak belas lah mancing dia viral dirinya amatiran kaya dilangi dilangi satu ngake subuh jumwa yu mondo anak limolas sing pas ngono lho. Ora enak belas. Potong gaji. Kalau aku malu dengan Pak Sek, Cam. Iya ngono malah wae aman. Iya kan meneh. Ayo sing pas. Ora ora takon mudun pangku. Dhuwur. Salim wa salim da. Iman. Salim wa salim da. Iman wal ali wal biman wal ali wal saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah banjur Bali Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling wasalim temanan hana turunku kowe sing hise ana salim Allah Allah salli wasallim ta iman ala nada wal ali wal ashabi iman pada wahada wal ali wal ashabi iman pada wahada sallu ala nabi Muhammad. Indonesia hari ini seperti ini karena banyak warganya yang tidak bersyukur. Kula ajak jenengan nyanyi lagu syukur untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya untuk Indonesia. Amin. Yuk, sing buwater kalau kita mencintai Indonesia. HP-ne diangkat. Dari yakinku lanjut. Nah, pengawi biasanya pengajar ngantos jam itu. Tapi juga matamu. Sampai imsak. Ini udah nggak ngaji, pengen mati nih aku. Ngaji ya nampol berat jelas ya ngatur ngatur. Malam minggu bas sampai esok. Wah, wes ngaji nomor telu sesore di Kabupaten Ngawi. Guru ngomong, karena aku capek. Ngomong apa pun kita ajar dulu. Cangkem tuh. Karena kau haus. Salam ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita acaranya silaturahmi. Silah itu artinya persaudaraan, nyambung. Maka kemudian nyuwun sewu, silaturahmi, nyambung katresnan, kasih sayang. Dalam silaturahmi kita mengenal istilah ukhwah. Ukhwah itu dari bahasa akhun. Akhun itu artinya saudara. Pak Lanjar, akhi. Berarti Pak Lanjar saudara laki-lakiku. Bu Lanjar, ukhti. saudara perempuanku, tapi ora kudu omong-omongan nganggo bahasa kaya ngono. Saiki ngaji nembe semingguan njaluk kancane, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ukhti. Lancar ya ngono karo bojone. Assalamualaikum ummi. Alah. Waalaikumsalam abi. Abi kaya ngene. Wah ya. Pak Lancar lho bojone napa Pak Lancar? Mamah. Halo. Lah bojomu mamah pantes, lah bojomu nyeluk apa? Aduh. Lagi ngarit. Bapak tidak budi, ngarit mamah. Bapak ke rumah. Biasa-biasa wae. Kuya ngono gaweane tandure mamah. Mamah tongkat meletek-meletek. Sing bener iki tetep bapak ibu. Mila wong Jawa nyeluk e ibu, soalnya sing diombe cah cilik jenenge asi, air susu ibu. Lah njaluk bojone mak, asem, air susu emak. Lah njaluk bojone bunda, asbun, air susu bunda. Lah njaluk bojone umi, air susu umi, maso asu. Ayo dek ngasu dulu. Udah, aku udah njaluk bojoku say, asu matamu. Lagi. Masa aku nyelam bujuku asu gila ya. Ini jalan jari sengit ah. Anakmu bilang jari lur, ya semoga-moga mulai bujuku matang aneh kembar itu. Ukhuwah, di dalam sholat silaturahmi ada ukhuwah yang artinya persaudaraan. Kula sedulure jenengan di dalam apa? Di dalam sesama orang Islam. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka dikatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dho, saling menguatkan. Nila jenengan sing teng Ngawi ndongake kula sing teng Yogya. Kula teng Yogya ndongake jenengan sing teng Ngawi. Niku sesama persaudaraan sesama umat Islam. Ujiane napa? Padha-padha wong Islam beda gendirane. Ana gendera NU. Ana gendera Muhammadiyah. Ngisore NU, nyuwun sewu, ana gendera Muslimat. Kono ana bendera Aisyah. Ngisore meneh, awake dhewe duwe Ansor. Lah kono duwe apa ya? Pemuda Muhammadiyah. Lah Kokam kuwi Banser Kokam. Ana Fatayat, kono ana mbuh. Tapi lak Fatayat karo Muslimat aku ngerti bedane. Apa bedane Fatayat karo Muslimat? Fatayat kuwi ambune parfum, Muslimat balsem. Muslimat kuwi balsem PPO, Remason, Fresh Care. Lah Muslimat lak Fatayat kuwi pengajian lungguhe silo. Fatayat slonjor iki ngono ya. Sedugo ngarep dhewe tungkak slonjor iki. Ora rumangsang iki. Ujiane napa? Amaliyah beda-beda. Wong NU duwe amaliyah dhewe, wong Muhammadiyah duwe amaliyah dhewe. Mohon maaf, konsep ukhuwahnya apa? Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan yang menyamakan-menyamakan yang memang berbeda. Tawene contoh, indah persahabatan Mbah Hasyim As'ari kali Mbah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, Hasyim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama. 1912 Muhammadiyah lahir, 1926 Nahdlatul Ulama lahir. Ternyata persahabatan mereka luar biasa. Mbah Ahmad Dahlan tindak teng Jombang, ajeng silaturahmi teng Mbah Hasyim. Apa yang dilakukan Mbah Hasyim? Baduke didoke. Lha napa kiai? Mbah Ahmad Dahlan kira seneng beduk mergo wong Muhammadiyah. Dokno diduke. Begitu Mbah Ahmad Dahlan ngimami salat subuh, ngerti sing di imami niku tiang-tiang NU nganggo kunut. Samiallahu liman hamidah. Mbah Ahmad Dahlan ngangkat tangan. Allahumma dina fi man hadait. Niku lho. Luar biasanya orang dulu. Satu saat Mbah Hasyim As'ari mengadakan kunjungan balasan ke Kauman Kota Yogyakarta. Mbak Ahmad Dahlan perintah kepada santrinya, tolong musolane langgare diwenehi beduk, soalnya Mbak Hasim kuwi seneng karo beduk. Lah wong saiki ra ngerti beduk, ngonek-ngonekke beduk. Beduk kuwi bid'ah, wong NU kuwi pekok manggil orang salat kok menggunakan beduk. Kuwi ya goblok. Beduk niku bukan untuk memanggil orang salat, tapi untuk menandai waktu masuk salat. Wong jaman biyen rung ana speaker, mila mlebune salat nganggo beduk. Umpama ora nganggo beduk angsal apa mboten? Oleh ketua panitia nek kon bengok-bengok cangkeme magrib. Jebol telakmu. Oh, jamaah kula bonek Surabaya iki ngefan banget karo beduk, nganti wetenge yo ditato beduk. Bocahe lawemu, beduk ditato. Aku apa le tato beduk kowe iki? Dasare wong ilmu. Tak takoni, kuwi apa beduk? Lah tak buwe ndi? Ngisore. Apik ya. Tato macam-macam kok. Bocah kula PSK niku mriki takone napa? Dijamin halal. Wah. Begitu buka ngisor titik wani piro. Kula ngaji karo aku ning sarekem Pak Carik. Ampun ya lonte 700 tak kada. Dengan semua bentuknya ono. Tapi aku ora yakin Pak Carik kuat. Wani mlebu ora bakal gelem metu. Sing ngaji. Pokoknya bentuknya macan putul, manis cantik jalannya mentul, mentul. Halo, halo, halo. Tapi aku yakin Pak Carik ora mungkin kuat, imane kuat, imrone. Aku mulai ngaji Pak Carik. Gus monggo mampir. Ya Allah. Sing nawane aku andukan tok kakane. Modele SMS sithik metu sithik. Mila sak gonggon kula pengajian iku nganggo kacamata ireng. Lah nglirik men ra ketok. Ora mungkin padaku. Boten kula nganggo kacamata ireng mergo kurang turu. Aku nglirik ngono kuwi seram mempan. Kula iki teng Bali, teng kafe teng Bali 400 LC. LC niku apa iki? PR apa apal iki? Dicari apal gojomu. Dene gawane rono iki. Periksa HP-ne Bu Cari. Dikono fotone PL bareng. Langganan. Bukan langganan, tamu reguler. PL niku ya pekerjaane mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerja di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, Mas Lanjar. Lawa bocah-bocah dunia malam nih bro, kan kejutan. Kulo ajeng teko niku ra dikabari, kumpul bareng nih kowe. Begitu mulai acara, alhamdulillah kita hari ini kehadiran Gus Miftah. Walah, bocah-bocah niku senengi. Mergo wis setahun tak tinggal ngaji orang ngaji. Begitu kula teko, ya Allah. Hore! Selamat datang presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi kula diceluk kayak julukan presiden para pendosa. Mergo kula niku sayang kali para pendosa. Wah, akhirnya begitu kula munggah panggung dikerubut karo mbak-mbak LC wis ra ono banser. Kabeh jaluk foto. Kan aku mau rene susu. Mengkok ngene susu. Ngono susu. Ya Allah. Beruntunglah saya hari ini ya Allah. Ya mboten. Lah kepiye pakaiane kaya ngono, Pak? Ki jerubung iki wenengen. Aku jaluk tulung bajer, malah bajere sing ngaceng lah jaluk apa. Akhirnya aku mangkat dewe mbak-mbak itu ajak selawatan mundur alon-alon suwon nengi pak. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo santri sing nakal raiso opo-opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa ngono kuwi ora karo kowe aku mundur alon alon merko kowe ra gelem kelon lak lancar kita meneh aku ngangsur alon alon utang moke aja ya iki lho kunutan Mbah Hasyim As'ari nyuwun sewu Mbah Hasyim tindak teng kauman pasangi beduk begitu Mbah Hasyim kirawakola dipun ngendikaken ngimami salat subuh ngerti makmum Muhammadiyah yo ora kunutan kuwi ampuh banget to Pak niku sederhana tapi larang niku regane maaf beda karo bakul kerupuk murah tapi pecicilan dengar pejama ora apa-apa tapi sing sopan ngono lho bro kowe apa jalan itu ku kene kene ya aku kene kene jalane kerupuk saraimu tak tuku kuat bakul liyane melu-melu tak kagrek cangkeme wis bakul kerupuk tok e bangkrut aku di dompetku kene Rene, Mira. Siji 5000. Mung sak mene lah Allah. Larangen kowe. Heh. 3000 lah ra. Penanyang-nyangan kaya lanjar kere. Ditong biro kabeh. Menan matamu kuwi melane. Karo kiai ngremeh iki. Ora ngajak tenan pon iki. Sampai kowe mbadi ne kakek yo. Iki bro. Oh, bro. 25.000 piro? Kowe goblok, goblok. Ngitung-ngitung kan yo ora iso. Rupamu kaya kalkulator. Ora iso ngitung. Suwen. Lho. Lho. Sama 10 yo orang atus, ngene. Kowe goblokmu to, Pak. Meratakan aku berarti pitung 50 piye modar kowe? 100 oleh ra 100. Ya aja to, Pak, kaya aku bapakmu. 200. Kowe nang omah duwe TV ra? Ora tak tokoke. Kowe duwe HP apa ora? Duwe, ora tak tokoke. Duwe motor apa ora? Duwe, ora tokoke. Duit mobil apa ora? Kaya aku bapakmu. Ya tuku dhewe aku ya. Ya. Lah sampean jiko barang meneh tak kekrek gulumu. Tak ajar kuwi dulu meneh. Wis mandek, ana gak tuku. Sido meneh awas kowe. Jadi bakal sedikit celutak eh Adro lancar aja lo orang apa timbilem matamu gitu aku lo pengen no Orang nak kripe. Nasi anak lebih rajin jelas. Potong kripe. Salawat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Moga dipun badok kripe pun nggih. Pindahan. Pelajar pengen? Ora tuku pengen. Kayak bangunnya kopi melu-melu. Ini ngomong mana? Oh, ganti tegar. Ih, tak bolongin cici. Iya, bolong ada orang mati. Salam ala Nabi Muhammad. Setengah rolas. Tapi gue langsung nih, pengajian paling gasik nih. Urung jam soal ngawes semoga. Menunggui rasa dihubungi. Tepuk tangan untuk talun. Talun. Oh, kadang-kadang gue pengajian ngomong sobat sambutan, ketua panitia sambutan, lurah sambutan, camat teko sambutan, dan ramai teko sambutan, kapolsek sambutan, malah mau parade sambutan, ora urut nyambut, secam sambutan, oh sambutan betul, pinter, ini kira ini ngerungok kayak ngaji, rasanya ramai, wih, cangkem merah payu. Jadi gue lagi seneng lakukan pengajian gasi mawon, men pengerabungnya rabengi, bengi, uwi. Akhirnya Mbah Ahmad Dahlan teko Jombang kunutan Mbah Hasim Asari mboten. Niki lho jenenge ukhuwah. Santai mawon. Le lungo le masak ibu-ibu. Apa lak kowe pengen ngati kono ndek dursan kene lho. Bu. Bu. Lanjenengan tahlilan, tanggone tak ora tahlilan, yo ora apa-apa. Wong cangkem-cangkeme dhewe. Jenengan nganggo Sayyidina, tanggone mboten yo ora apa-apa. Ning lak Gus Miftah nganggo Sayyidina mboten nganggo. Soale kula hormati karo Kanjeng Nabi. Sing ora nganggo Sayyidina yo duwe dalil dhewe. Lak kula tetep Sayyidina. Wong kula nyeluk Pak Lurah mohon sambutan yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Bapak Sekcam, yang terhormat Bapak Lanjar, nganggu yang terhormat ya. Masuk karo Kanjeng Nabi ora hormat, mukamat ora pantes. Lanjengan ngerti gelar teng keraton. Beh. Dajal niku. KPH Kanjeng Pangeran Haryo. GBPH Gusti Bendoro Pangeran Haryo. KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung lak lanjar iki KPRT keparat. Umpama lo jar umpama ora nesu. Ora nesu. Lak ketua panitia iki cetok KSM Kiai Senggol Modot. Apa meneh kok karo Kanjeng Nabi. Maka kita menyebutnya dengan bahasa Sayyidina Muhammad. Wong NU niku berlebih-lebihan nak mencintai Kanjeng Nabi. Ah saiki mencintai pacare berlebih-lebihan kok. Dik, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Amin. Ngomong karo pacar. Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Karo pacare kaya ngono. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Apa meneh karo Kanjeng Nabi. Oh bojone karo lanjar kaya ngene. Ya Allah Mas, Mas lanjar kok manis banget. Lah kaya sok oh delokku karo merem banget. Masa karo Kanjeng Nabi enggak boleh berlebih nabian. Maka kita memanggil Kanjeng Nabi napa? Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun fauqa nur. Karena kecintaan kita dengan Rasulullah. Inilah menyongsong Maulid Nabi itu. Ngoten niku carane. Karo pacare dik. Kamu tahu enggak? Nyodot nyodot. Karo pacare kaya ngono. Hati-hati ta banjer. Nah, pacaran sing bener wae. Mosok kula iki tau ketemu ning ndi? Banjur stres gara-gara ditinggal mingkat karo pacare. Tak kandhani malah ambyar wae, lagune cidro. Santai wae, Bro. Santai. Cintailah pasanganmu cukup dengan menggunakan hati. Jangan cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kalau kamu ditinggal pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sakit cinta. Pacare minggat langsung nyanyi. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eloku mili deres ning pipi. Ho a ho e. Cantol, cantol, cawet. Sing bojo lancar, dah mulai ke kantor, bojo ini rangga lagi kopi, langsung nyanyi. Setan apa yang hingga ketika mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Lancar langsung batin dia ini diancok. Cinta kita kepada manusia saja sejauh itu, apalagi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintane wong NU ki nyuwun sewu kok karo Kanjeng Nabi ki elok. Tidak hanya aku lak nunggu kopi ke piye jar? Lak nunggu susu aku iso. Lak nunggu kopi kan aku ora iso. Aku lak disuguh kopi, aku iso ngombe. Lak kopi susu aku mumet. Soalnya kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Mula aku lak tinggal lagi kopi susu biasa. Ini tak akan, kopi ini tak ubik, susu ini tak cekeli. Aku ngerti itu. Aku ini mumet le, kejadian tak disangka-sangka. Aku ketemu bojoku sebulan tak ketemu tau. Aku ngombe kuku bima, bojoku ngombe sari rapet. Basan tak com, lampu ini mati. Tak ombe keliru. Aku ngombe sari rapet, bojoku kuku bima. Begitu lampune murup, arepe kelon. Waduh, bojoku malah kerek. Ngapa? Basan aku ra iso ngobake silit rapet kabeh. Gila Pak Lanjar, tarik kelon karo bojone gawe yo mi burung darah. Nengke burunge ki sapa? Darane ki sapa? Lah wong eno niku indah, seneng karo Kanjeng Nabi berjanjenan. Bener. Alhamdulillahumma qabrul karim biar fin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Delara sing maca lancar, belas ora fasih, ora apa-apa. Maca berjanjian niku ora fasih, ora apa-apa, sing penting atine tresno karo Kanjeng Nabi. Sing maca lancar. Ngatrillahumma qabrul karim. Ngatir itu diwaca ngatrill. Kudune maca ning ngene. Abadati ulim la bismi dzatil aliyah. Mustadirrong faidol barokati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Saya maca lancar. Ngabetati ngulungin langa mismi datil ngaliyah Allah. WALC, WA Pro, WA PL. saya beb, aku pengajian gini keter, kenapa lu ngajar lu? Diwe abu jine kemudur. Salam ala Nabi Muhammad. Sing bangsa perbedaan Saidina macam-macam. Apa itu yakin bae lek cah ancur cah banjur muslimat patayat. Terus ngamal lagi amali-amali alusuna wal jamaah. Tonggo mora ora apa-apa. Kowe tahlilan tonggo mora ora apa-apa. Sing penting menjalin ukhuwah Islam. Senajan to awake dhewe iki mung dinyek terus amaliae. Sing sering kula aturke niku lho, tahlil oleh. Tahlilan oleh. Selawat oleh. Selawatan oleh. Yasin oleh. Yasinan oleh. Goblok kok mung bedoke an karo ora ra paham. Selawat niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Kitab ini ku jenenge berjanji, lawis diwaca jenenge berjanjenan. Yasin ini ku durung diwaca, lawis diwaca jenenge yasinan. Tahlil ini ku durung diwaca, lawis diwaca jenenge tahlilan. Gara-gara aneh lah paham. Masukan lah oleh. Katok oleh. Katokan sarung oleh. Sarungan oleh. Ya gondol gandul. Kotang oleh. Kotangan ya kemer-kemer. Gila ngalah lagi. Awakmu dinyak tahlilan roro dasare. Awakmu ora ngerti dasare. Aku ngerti dasare. Kiaimu ngerti dasare. Santai wae. Kowe ngopo tahlilan? Kulon derek kiai kulo. Dasare apa? Takono Gus Mutah. Kowe tak jawab. Ngono kok. Wong NU niku lak ngamal nglakoni amaliah. Disuguh degan. Ora perlu kakean takon. Enak apa ora? Ora perlu. Rasake mawon. Sumpah enak sing mau. Mau ning dia. Lah wong non NU biasane dadak takon, iki enak apa ora? Lah awake ora perlu. Ngopo kowe tahlilan? Sami nawa atok nang derek kiai. Lah wong non NU biasane dadak takon tahlil kuwi ana dalile apa ora? Kesuwen. Kowe ngopo ziarah kubur? Derek dawuh kiai. Dalile apa? Takono kiaiku, kon takon aku, tak jawab. Dadak takon macem-macem. Apa-apa dadak takoni ana dalile apa ora? Ngopo wong NU ke maca tahlil ngubah-ngubah kendas? Apa ana dalile? Lah kurang ajar to. Nggih napa mboten? Wong NU niku lak maca tahlil ndase diubah-ubah napa mboten? Nggih. Kuya ngono, lungguh ngarep nyusoni anak. Untung sing meroh aku dudu lancar. Kan aku jadi gimana gitu? Aku udah lama enggak merangu ini kan. Kamu jangan begitu dong, ngomong sama toh ahusin nyesel aku nyobot kocok moto ngomong diong ini bisa ngelirik aku ngomong nyar pagu lu jan ngomong diri anak lu kan aku jadi dak diduk aku selalu bentuk mbak ditutupi. Jaga matanya. Kula niku lak jane bola bali tak critake tak kelingan iki kula jengkel. Mosok wong NU dikritik gara-gara tahlil ngobahke ndas. Apa ya ora? Wong tahlil gara la ilaha illallah ndak ngobahke ndas. Wong ngene ku kurang seni kok uripe kok. Tahlil kok mung ngene iki tok. Orangnya ni belas. Gimana apa badan? Urip orangnya ni belas. Lah. Uripmu sepaneng bro. Dolanmu kurang aduh. Turumu kurang bengi. Kancamu kurang oke. Kopimu kurang kental. Rata umbi kurang kental. Jangan wong NU kuwi ngene yo, tahlil mun nganggo seni kok. Bar janji cetho, macane gayane macam-macam. Tahlile seni kok. Oh, dene wong tahlil ki bentuke yo beda-beda. Ana sing mantuk-mantuk to, auzu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah nyeni. Sing ngerong yo ana auzu zikri fa'lam annahu la illallah, la ilaha illallah. Sing kaya entung kaya lancar yo ana. Au dari tinggi pola mana. La la. Lan iki kok wong elo kok padha. Karena innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ngono. Sing cowopet yo ana. Au dari tinggi pola mana. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Ana. Sing mumantep yo ana. Afdhalu dzikri fa'lam annahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kaya ngono dadak ditakokke ana dalile apa ora oleh apa ora jawaban oleh alasane napa ya aja ngapa wong ndas-ndase dhewe sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane aku karo lanjar tak cekel ndase Allah dikri malah menahu la la illallah la la illallah apa dipraktekin jari yo aku sing tahlil ada ya gue, nang, cekel lanjar gak apa-apa lanjar daluk sing cekel orang apa, ayo buka lanjar, ayo paling mulai raso ngaceng lanjar bangsa ngoten iku wis ora usah diperdebatke pokoknya menjaga kerukunan itu jauh lebih utama waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu beda niku oleh yang gak boleh bercerai berai. Maka bersatu kita teguh bercerai Allah kudu rung cerai wis kawin meneh kok dadak cerai ora apa-apa lanang kan wong wedok memilih Ibrahim bojone loro tapi ra mungkin kaya lanjar wani. Ra wani. Abu cari iki luwih kuat daripada lanjar tak kandani. Abu cari pabrik susu loro digowo dhewe padahal. Lanjar kan ndok loro sambatan karo manuk. Hajur, hajur. Pipi apa minggir? Ayo HP-mu buka meneh. Kamu WA sapa ya, Bro? Alah. PL. Nomor loro, ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sesama orang Indonesia. Maka kalau hari ini ada kejadian di Wamena Papua, kalau di sana pertumpahan darah seperti itu, ono demo, ono sing mati. Kita yang tinggal di Jawa Timur, kita yang tinggal di Yogyakarta, hatinya juga teriris-iris. Walaupun mereka banyak yang tidak seagama dengan kita, tetapi mereka sama-sama orang Indonesia. Makanya tak jenengan ana wong luar, umpamane duwe tangga wong Papua, tetap dihormati senajan to beda agama kalian jenengan. Mula kula niku wong sing paling beruntung sedunia. Kula niku gawe pondok delalah tangga kula niku 60% Katolik. Lara percaya besok dengan membuktikan tanggal 2 November ulang tahun pondok Mas Deddy Corbuzier aja ngerawu pulang undang Mas Deddy kali anaknya Pak Jokowi kali papang 5 TNI insya Allah kalau gak ada acara itu pulau undang tonggo kulau itu 60% Kristiani Katolik kulau lah ulang tahun pondok itu gak acara rong dino rong bengi tanggal 2 mujadah semaan Quran nganti bengi pengajian undang kulau undang ke artis karo pejabat hari kedua kulau parade reok tak undang kabeh bengi kula ben-benan kula esok ngundang Segidok Jogja Hip Hop Foundation bagi ndas ben sing paling laris Idul Adha bagi-bagi ndas sing ngewangi kula gawe acara pengajian iku sinten tangga-tangga kula wong Katolik tak kandhani arep percaya sok lanjar tanggal 2 marani pondok ulang tahun pondok niku jek ora teko absen iso. Lanjar wonten, mboten wonten, Bah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho, lek ora ono iki berarti ya innalillah to. Ya. Mulih langsung ngomong karo Bapak panitiane. Tolong tahun depan jangan diundang lagi. Aku juga ora apa-apa kok undang malah tuku keripik. sing ngewangi kula pengajian iku tangga-tangga Kristen. Ayo, saya kita takon karo tiyang awi. Tanggamu Kristen, mantu jenengan angsal rewang napa mboten? Angsal nyumbang napa mboten? Tanggamu Katolik, mati angsal layat napa mboten? Tanggamu Kristen sunat, angsal nyunati napa mboten? Aja ora duwe keahliane remuk manuke ngaku. Coba kula niku nyuwun sewu, tangga kula pas niku tiyang Katolik ingon-ingonane asu, Pak. Niku mening su dolanan ning halaman pondok. Kula ya piye menah jenenge asu kok. Mula aku ngamuk ora ono bedane karo asu, ngono ta. Aku tak cukup manfaate wae, kadang-kadang ono manfaate kok asu niku. Ana wong tahun arep sowan pondok kula kebablasan kudune mengko ngiwa kok bablas. Sing nyelekke malah asu kok. Hop hop hop hop. Bukan isin kok ana wong ngundang ngajuk cekak asu. Asune tak bualang watu kena ndase bengok-bengok. Kenging kenging kenging ngono piye, Pak? Aku ngerti bahasa asu kok, Pak. Akhire lancar ngaini lungo ning ngarep padahal kula lak nampa tamu ning mburi. Begitu dilokke karo palkono, peko peko. Apa kuwi? Babon. Begitu lancar lungo ana kalkon liwat dilokke lancar. Koclok koclok koclok. Tunggul orang ngerokok malah lancar ngerokok dinyak karo cecak, cecekan cecekan cecekan cecekan bojong kulo pengertian ada tamu aduh-aduh songkong ngawi tok mangkat geng kulo nganti ireng rupane tok suguh mangan ragu lawuh jagune maluun sewa asantri kulo mangkat ning warung dibengoknya karo jagule tuku kerupuk aku ngerti bahasa kira tonggoku Kristen Katolik jan gak ada masalah kidul kulo niku Katolik lor kulo niku kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Dan yang punya sifat seperti itu rata-rata wong NU, mergo wong NU niku duwe sifat tasamuh, Islam yang moderat, saling menghormati. Karena sama-sama orang Indonesia. Kuwi aja nganti ada konflik agama di Indonesia. Lakum dinukum wayati. Sing Kristen monggo ning gereja, sing Islam ayo mangkat ning masjid. Kula niku ndelokke wong Kristen kadang-kadang nyuwun sewu isin kula. Wong Katolik niku lek mangkat ning gereja, nganggo jas, dasi sepatune meling. Gembol Alkitab takoni, tidak budi gereja. Bahasan lancar ning masjid. Ya Allah. Sarunge nglinting. Kaosan. Tulisannya kau sih apa panitia surga. Ya Allah. Iya terjadi. Wah mau udah tolak ripet saya ki es kurang aja baca kayak itu. Tapi kan tuh aku. Makanya mohon saya bu. Menjaga kerukunan itu hukumnya wajib. Walaupun dengan tetangga kita yang Nasrani. Hormati mereka. Kalau kamu tidak bisa menghormati mereka karena agamanya, hormati mereka sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Indonesia. Oh no. Maka dalu menika silaturahmi ini mudah-mudahan Allah kabulkan. Indonesia senantiasa diberikan kenyamanan, ketentraman, kemakmuran, keadilan sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Pun kula wis kesel rampung. Maca selawat hasbi robbi kali nyanyi lagu Indonesia Raya. Setuju? Ya, kula sedaya ngadeg. Jar ngadeg. Ayo cerewet iki karepe ngono. Jadi ngatur-ngatur wae. Menang apa? Pak Kalungi gak kok. Yuk. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, lanjut sholawat, dungo, rampung. Tapi dungo malah salaman. Terus saat dengi dungo, saat dengi nyanyi lagu Indonesia Raya, saat dengi sholawatan. Shalawat ala Nabi Muhammad.